Makanya hati-hati hadirin, kufur nikmat di antara cirinya adalah tidak tahu terima kasih kepada manusia. Barang siapa yang tidak mensyukuri yaskurin kolila, sedikit yang sedikit, la yaskurin kasir, dia tidak akan bisa mensyukuri nikmat yang besar. Waman lam yaskurin nas, barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, la yaskurillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Makanya sebetulnya hidup ini lebih simpel. Kalau kita tahu banyak syukur, Allah akan nambah. Ingin tidak jadi jaminan Allah memberi, syukur jadi jaminan Allah menambah.